Halo. Sehat? Sehat semua kakak-kakak aku? Mau dikasih lagu apa nih? Langit petang katon mendung, arep jaluk tulung, bingung anggonku nembung. Aku wis ikhlas berjuang, koe bilang